Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sekutu baginya. Dialah pencipta langit, bumi, seluruh yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh manusia. Dialah yang berhak untuk dipuji, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, dan maha segalanya. Maka sangat layak kalau seorang hamba yang lemah dan hina seperti kita, yang sangat kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dari apapun yang ada di langit dan di bumi ini, dari bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, awan yang sangat banyak, kemudian gunung-gunung yang kekar di atas bumi ini, semua bertasbih dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita layak mengatakan Alhamdulillah, itu pun masih kurang kalau kita hanya mengucapkan sekali dua kali atau bahkan mungkin ribuan kali dalam sehari. Tapi kemampuan kita telah Allah ukur dan Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar kemampuan seorang hamba. Maka dengan Alhamdulillah Allah hitung sudah cukup seorang hamba itu bersyukur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan juga kita senantiasa setelah memuji Allah membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sallallahu malaikati alaihi, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, ikhwah-ikhwah rahimah rahimullah, melanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar. Dan malam ini kita masuk ke dosa besar ke-87. Ke-87, tidak memelihara jenggot dan tidak merapikan kumis. Jadi ini bahasan malam ini lebih banyak ke laki-laki. Masalah bagaimana mengurus kumis dan mengurus jenggotnya. Tentu seperti biasa saya akan berikan kronologisnya terlebih dahulu. Hadis yang selalu terngiang-ngiang di hati, di benak, di telinga, di pikiran seorang mukmin, dan ini juga saya sarankan diri saya dan Anda sekalian untuk tidak melupakan hadis ini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Allah itu bersih dan suka kebersihan. Allah itu rapi dan suka kerapian. Jadi memang lafaz hadis ini sangat mulia. Seorang muslim harus bisa menjadikannya sebagai pegangan hidup. Dan yang indah, yang bersih, yang rapi di dalam pandangan seorang muslim yang dianggap bersih, rapi oleh agama, bukan oleh manusia. Pada saat pernah kita membahas dosa besar masalah isbal, tidak bolehnya laki-laki menutup mata kakinya. Kalau kita ingin mengikuti perkataan manusia, maka akan tersebar beragam macam persepsi, celana jingkranglah, tergantunglah, dan beragam macam persepsi, kampungan, beragam macam hal. Karena dia menilai tolok ukurnya adalah penilaian manusia. Sementara dia lupa ada orang yang pakai celana sampai ke lutut, lebih tinggi dari itu tidak pernah disinggung, malah dianggap modern. Ada orang yang lebih gila lagi, apalagi kalau perempuan menggunakan celana pendek yang setengah pahanya semuanya kelihatan sampai ke betisnya, lebih tinggi daripada celana yang di atas mata kaki, malah dianggap modern. Bagaimana bisa manusia menjadikan itu sebagai tolok ukur, sementara persepsi saja? Makanya keindahan, kerapian, kebersihan dinilai sesuai dengan pandangan agama. Pada saat orang-orang kafir melihat bahwasanya buang air besar dan buang air kecil itu cukup dengan seseorang itu mengusap dengan tisu misalnya, tidak membutuhkan istinja, tidak membutuhkan untuk menggunakan air. Agama kita datang dan mengatakan tidak seperti itu. Haruslah seseorang itu menjadikan tolok ukur agamanya. Agama mengatakan tidak bisa, tidak suci kalau tanpa air. Kecuali kalau tidak ada air, baru kita boleh menggunakan bahan yang kering seperti batu, daun, kalau sekarang mungkin tisu. Tapi pada saat ada air nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh. Tapi persepsi mereka itu positif saja. Aneh bagi mereka. Saya mampir transit ke beberapa negara yang menggunakan sistem orang-orang kafir ini. Mohon maaf kalau buang air kecil gak bisa cebok. Gak bisa, malah kalau orang sudah pergi ninggalin tempat buang air kecil yang berdiri itu, baru airnya keluar hanya untuk membersihkan apa yang sudah dibuang oleh dia. Tapi tidak memberikan kesempatan orang untuk membersihkan kemaluannya. Tapi itu persepsi, persepsi mereka itu baik-baik saja. Malah asing kalau dianggap sesuatu yang salah, gitu kan? Saya pernah mengalami itu di Singapura satu waktu. Kemudian saya mohon maaf, saya bukan menceritakan hal yang terlalu mendasar, tapi ini pelajaran saja. Saya ingin cebok, tidak ada air. Lalu kemudian di kamar mandi itu kebetulan tidak ada orang, maka saya meminggirkan badan saya sedikit, kemudian airnya keluar. Maka air itulah yang saya gunakan, yang masih mengalir, saya gunakan untuk membersihkan diri saya. Ternyata pada saat saya lakukan kegiatan itu, gerakan itu, ada seorang dari Indonesia juga yang akan take off sama saya waktu itu ke Indonesia dari Singapura ke Jakarta. Dia rupanya tidak sengaja dia masuk dan sempat dia lihat sepintas yang saya ke pinggir, kemudian saya kembali ke tempat buang air kecil itu. Maka dia bilang, oh begitu caranya Pak ya, selama ini saya gak pernah tahu dan sulit sekali untuk cebok misalnya. Tapi seperti itulah, persepsi mereka itu positif saja. Mereka pada saat selesai berhubungan biologis, gak kenal namanya membersihkan kemaluan. Mereka punya hukum dalam biologis, boleh menggauli betina hewan ke hewan atau manusia, ya, laki-laki ke perempuan kalau manusia, boleh dari dubur, haram dalam agama kita. Tapi bagi mereka persepsinya bagus-bagus saja. Gak ada masalah buat mereka. Padahal sebenarnya hasil survei terakhir menjelaskan kepada kita secara medis, menggauli wanita dari dubur menjadi penyebab utama banyaknya penyakit kemaluan termasuk AIDS. Dan nanti akan kita bahas ada dosa besar setelahnya nanti. Kalau tidak salah itu di dosa besar ke-91 nanti akan membahas khusus masalah biologis dan menggauli istri pada saat haid, nifas dan juga dari dubur. Ini haram. Tapi persepsi orang non-muslim baik-baik saja. Baik-baik saja. Pada saat mereka menggunakan baju yang terbuka perempuannya, lengannya kelihatan, dadahnya kelihatan, lehernya kelihatan, mereka anggap persepsinya negatif, positif bagi mereka. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak seperti itu. Makanya saya bilang bersih, rapi, gitu kan? Semua itu indah dalam pandangan agama. Jadi kita harus tahu dengan tidak isbal, dengan menjaga apa yang diperintah oleh agama pada saat kita mensucikan diri dari buang air besar, buang air kecil. Kita mengenal ada mandi junub, membersihkan kemaluan dari kotoran-kotoran. Kita tahu juga ada mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak. Dan nanti akan kita bahas malam ini masalah mencukur kumis dan memelihara jenggot. Itu memang gambaran dalam agama kita. Bagi kita itu adalah sebuah tuntunan hidup. Dan kita harus yakin, menanamkan dalam diri kita, ini yang terbaik. Karena persepsi manusia akan berbeda-beda. Pada saat saya masuk di Madinah dulu kuliah, saya temukan teman-teman saya yang dari Afrika, Muslim, tapi dari Afrika ini, Masya Allah pakaian mereka. Mungkin dia bisa pakai sampai 5 lembar kain dalam satu badan. Ditumpuk-tumpuk baju tersebut dengan beragam macam warna-warni, gambar-gambar bunga. Bagi mereka itu persepsinya biasa. Bagi kita lihat aneh sekali pakaian itu. Padahal sebenarnya kalau orang dari negaranya dia melihat itu, mungkin itu baju kebesaran. Sama lah kalau kita di Indonesia pakai batik misalnya. Batik begitu ramai coraknya gitu kan. Mungkin bagi kita, oh batik itu baju terhormat di Indonesia. Belum tentu bagi orang lain. Makanya persepsi manusia berbeda-beda gitu kan. Dan tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur, gak bisa, susah, ya sulit sekali. Jenis-jenis makanan, sebagian kaum, sebagian suku di Indonesia atau di negara lain, ada menganggap makan makanan hewan-hewan tertentu tidak menjijikkan. Di wilayah lain dianggap menjijikkan, persepsi manusia. Tapi Islam datang sebagai agama, gak, yang haram yang seperti ini cirinya, yang halal yang seperti ini cirinya. Enggak ada persepsi individual dalam Islam. Tidak ada persepsi individual. Semua memang adalah gambaran yang baik dan indah, bersih dan rapi di pandangan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita punya standarisasi dalam masalah itu, dan setiap muslim harus, sekali saya katakan, bangga dengan itu, bangga dengan itu. Kalau kita bicara luang lingkup di luar tubuh dulu, dianjurkan di luar tubuh kita, dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Seperti misalnya kerapian halaman rumah, kebersihan rumah, ya itu kebersihan tunggangan, kendaraan. Itu semua adalah perintah dalam agama. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, ya, semua di muka bumi ini termasuk hal-hal yang sia-sia, kecuali seseorang yang sedang berzikir kepada Allah, seorang laki-laki dan perempuan yang sedang bercanda satu sama yang lain, suami istri tentunya, sekali lagi suami istri, maka tidak dianggap sia-sia. Dan yang ketiga adalah seseorang yang mengurus tunggangannya. Kata para ulama hadis adalah, kalau dia punya kuda, dimandiin kudanya, digantiin sepatunya, dirawat kendaraannya. Jadi kalau kita sekarang membersihkan motor, membersihkan mobil, itu bagian daripada hal yang tidak sia-sia dalam pandangan agama kita. Memang begitu, kan gitu. Berarti di luar diri kita ini memang ada anjuran untuk apa? Bersih, rapi, memang begitu. Subhanallah, rumah-rumah yang saya tidak tahu itu hari pada saat membahas masalah ruqyah sempat dibahas atau enggak, tapi rumah-rumah yang jorok, yang kotor, berantakan, gitu kan? Itu lebih banyak dihuni dan lebih mudah didatangi oleh syaitan dibandingkan rumah yang bersih. Karena syaitan itu enggak suka dengan barang bersih, enggak suka. Dia enggak suka lantai yang bersih, dia enggak suka baju yang bersih, dia enggak suka bersih, dia enggak suka kesucian. Enggak suka orang berwudu, enggak suka orang mandi, itu syaitan begitu. Makanya orang-orang yang bersemedi menghadap kepada syaitan-syaitannya di gua-gua, di kuburan, itu enggak mandi berhari-hari. Mereka kadang-kadang dibodohi oleh syaitan, disuruh minum kencingnya sendiri, disuruh makan kotorannya sendiri. Persepsi syaitan. Tapi dia ikutin, gitu kan? Kalau seorang muslim tidak seperti itu. Dalam hadis yang lain dikatakan, kenikmatan seorang hamba muslim puncak ada padanya adalah pada saat dia memiliki rumah yang luas. Di sini rumah yang luas maksudnya adalah rumah yang bisa menampung tamu, bisa leluasa, dia merasa puas di rumah itu tidak sempit. Tentu ini sesuai dengan kemampuan ya, tapi dianjurkan seorang muslim punya rumah yang luas. Luas juga bermakna kata ulama hadis rapi dan bersih. Rapi dan bersih. Karena cirinya surga apa? Luas, bersih, tertata rapi tanamannya, permadani yang terhampar, bantal-bantal yang nyaman untuk disandarin, kan gitu. Dilapis dengan kain-kain dari sutra, pakaian penghuni surga semuanya dari sutra yang halus dan yang tebal dan yang tipis. Kita lihat keindahan luar biasa. Bagaimana Allah gambarkan surga semua dengan keindahan dan kerapian. Seperti itu. Rumah yang luas, puncak kenikmatan seorang muslim adalah rumahnya luas. Lalu dia memiliki tunggangan yang baik. Mobilnya bagus, dianjurin. Motornya yang bagus seorang muslim. Kan gitu. Dia punya kuda-kuda yang bagus. Nabi SAW punya kuda yang terbaik di kalangan para sahabat yang dikenal dengan kuda Arab. Sekarang harganya miliaran tuh. Kalau teman-teman yang pernah pelajari atau pernah tahu tentang perlombaan kuda, itu pasti tahu bagaimana nilainya kuda. Kuda itu sekarang lebih mahal daripada mobil Ferrari. Kalau yang dipakai untuk tanding, kuda yang bagus. Nabi SAW memiliki kuda yang bagus. Boleh seorang muslim memiliki kendaraan yang bagus. Kemudian juga di lanjutan hadis dikatakan, dan dia memiliki istri yang soleha, pasangan yang soleha. Itulah puncak kenikmatan seorang muslim di kehidupan dunia ini. Jadi memang di luar diri kita ini secara lingkungan memang kita dianjurkan untuk bersih, rapi. Memang sudah begitu tuntunannya. Kalau kita masuk ke dalam ruang lingkup kita, dan kita lihat juga makhluknya Allah, ciptaan Allah ya. Kita lihat bagaimana hutan-hutan yang tidak dijama pun oleh manusia, keajaiban yang luar biasa, pohon-pohon tertata dengan rapi, ya kan, pada saat berbuah semuanya warnanya sama, kecuali yang sudah dirombak ombak atau dikacaukan oleh manusia, maka sudah enggak rapi lagi. Kita lihat bagaimana tatanan gunung, kalau kita lihat di keindahan pada saat musim semi, pada saat musim salju, semua ditimpa dengan salju, itu sangat indah, luar biasa, langit indah, rapi, semuanya begitu. Lautan, bagaimana airnya pada saat lagi tenang, hewan-hewan yang ada di dalamnya dengan beragam macam warna, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana hewan-hewan, kucing membersihkan dirinya, burung membersihkan dirinya, diajarkan secara fitrah oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masuk ke dalam diri kita, kebersihan juga sama, dianjurkan untuk dijaga. Dalam Islam kita tahu ada mandi wajib, Ada mandi sunnah, ada mandi sunnah. Mandi wajib seperti mandi Jumat bagi laki-laki. Sudah pernah kita jelaskan dalam bab Jumat. Kemudian mandi junub laki-laki dan perempuan, serta mandi haid dan nifas bagi perempuan. Ini mandi wajib. Ada mandi sunnah. Mandi sunnah ini adalah kapan saja seseorang membutuhkan untuk membersihkan dirinya. Kalau dia niat untuk menjaga tubuh yang sedang Allah amanahkan, dia mandi dengan bersih, atau dia merasa panas udara lalu dia berendam di air dingin, atau dia merasa lagi dingin dia berendam di air panas. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW seringkali merendam dirinya sesuai dengan kondisi musim. Kalau musim dingin beliau berendam di air panas, kalau musim panas beliau berendam di air dingin, gitu kan? Kadang-kadang telapak kaki, kadang-kadang tubuh beliau. Hadis yang masyhur, bagaimana dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata, aku pernah berendam di air bersama Nabi SAW di sebuah bak yang besar, tidak ada penghalang antara aku dengan beliau SAW kecuali air saja. Nabi SAW itu menganggap adalah hal yang positif dan sunnah, dibolehkan dalam Islam, dan dibolehkan dalam Islam. Jadi ini hal-hal mendasar, ya kan? Kita dianjurkan mandi. Kita tahu ada wudu. Wudu juga itu adalah setengah dari mandi, membersihkan untuk menyegarkan anggota-anggota tubuh tertentu, seperti misalnya membersihkan hidung, membersihkan mulut, dan dianjurkan madmadhah, kumur-kumur yang kuat, mengeluarkan, menghirup air sampai ke dalam hidung yang dikenal dengan istinsyak, kemudian mengeluarkan dengan keras, dengan kuat yang dikenal dengan istinthar. Dalam agama itu membersihkan semuanya, wajah digosok sampai 3 kali, telapak tangan, kepala disegarkan kembali, telapak kaki. Ini sebenarnya kata ulama wudu itu semi mandi, gitu kan? Itu juga sebuah hal yang positif, menjaga kebersihan. Sebelum tidur disuruh wudu, dianjurkan setiap musim kalau mau sholat untuk wudu. Kemudian juga dianjurkan untuk menjaga wudu setiap kali batal. Banyak sekali, ya. Bahkan Nabi SAW dalam bab wudu menganjurkan kita melebihkan dari batas minimal. Kan gitu. Kalau telapak tangan sampai sini batasnya, maka kita lebihkan. Kalau siku kita lebihkan sampai, maka makin lebih dari jangkauan minimal wudu, artinya makin banyak anggota tubuh yang kena air, apa kata Nabi SAW? Maka makin panjang cahayanya pada hari kiamat. Kan gitu. Cahaya ya, yang keluar nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, saya akan mengenal nanti saudara-saudaraku pada hari kiamat dari cahaya yang keluar dari anggota tubuh mereka, dari anggota tubuh mereka yang tersentuh dengan air wudu. Kita tahu dalam Islam ada masalah siwak. Siwak bukan hanya sekedar difahamin sunnah karena kayu yang digosok di gigi, bukan itu saudaraku. Dan cara menggunakan siwak dalam Islam ada, dipakai, digunting. Ya, kalau lagi umroh atau lagi haji atau beli di sini, kalau di sini saya tidak tahu karena dibeli di sini dijual sudah dibungkus biasanya. Kalau di dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Haram Mekah itu, emang penjualnya duduk dan memang masih tangkai-tangkai yang baru dipatahin sama dia. Tanya, bilang saya minta yang panas, bahasa Arabnya itu har. Bilang aja saya mau siwak yang har. Nanti dikasih sama dia yang panas, memang pedes. Itu digunting, cacatin ujungnya, kemudian kita gosok di gigi kita. Cara pakainya, sekali dua kali pakai, digunting lagi. Berarti yang dibawanya lagi yang dipakai. Jangan itu terus 7 tahun dipakai. Ada orang subhanallah siwaknya sudah berapa tahun itu terus, sudah gosok disedot lagi. Ini salah ini. Akhirnya orang anggap bersiwak itu jorok. Padahal sebenarnya tidak. Siwak itu bersih. Dan kalau orang-orang yang faham menggunakan siwak, satu batang itu kadang-kadang cuma sehari dipakai sama dia. Setelah digosok giginya, gitu kan? Kemudian dia digunting lagi sama dia, sampai ada dijual tuh gunting khusus untuk menggunting ujungnya siwak tuh. Bahkan saya kemarin beli ada alat seperti tempat pulpen khusus untuk menaruh siwak. Jadi habis dipakai, ditaruh seperti pulpen, bisa ditaruh di kantong gitu. Dan itu sudah biasa kalau orang di Madinah dan di Mekah menggunakan itu. Jadi seperti itu sebenarnya. Sekarang juga sebagian ulama mengatakan kalau negara yang sulit untuk terjangkau siwak, masuk dalamnya sikat gigi karena tujuannya membersihkan mulut. Apa yang Nabi SAW lakukan dengan siwak? Beliau selalu bersiwak setiap kali mau sholat, setiap kali mau wudu. Ini lain ya. Setiap kali mau sholat, sunnah atau wajib bersiwak. Setiap kali mau wudu juga bersiwak. Beliau mengatakan dalam hadis yang serupa sebenarnya, hampir serupa tapi berbeda makna. Kata Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Riwayat lain, inda kulli wudu. gitu kan? Dua-dua hadis sahih. Dikatakan kalau saya tidak beratkan umatku, maka aku akan menganjurkan mereka agar bersiwak setiap kali mau sholat. Lafadz yang lain, setiap kali mau wudu. Bayangkan kalau setiap kali wudu kita bersiwak, gitu kan? Menyikat gigi kalau tidak ada siwaknya. Atau paling tidak sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada pun yang dia gunakan untuk membersihkan mulutnya, maka dia memasukkan jari telunjuknya di seluruh pelosok giginya, atas, samping, kanan, di gusinya, semua digosokin pada saat madmadah atau kumur-kumur wudu. Jadi bukan cuma masuk dibuang, tapi memang tujuannya menghilangkan bau mulut. Nabi SAW selain sholat, wudu, beliau juga tidak pernah masuk ke dalam rumahnya menemui istrinya kecuali sudah bersiwak. Sallallahu alaihi wasallam selalu bersiwak, selalu membersihkan. Bahkan beliau pada saat mau meninggal dunia, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, pada saat Nabi SAW sudah sangat lemah dan tersandar di dadaku, masuklah saudaraku, adiknya Aisyah, anaknya Abu Bakar yang lain, gitu kan, masuk, bernama Abdurrahman. Masuklah orang ini, Abdurrahman ini lagi pegang siwak. Maka Nabi SAW melihat siwaknya. Kata Aisyah, saya menangkap Nabi SAW sedang ingin bersiwak sebelum meninggal dunia. Jadi ingin menjaga kebersihan bau mulut Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Dan ini sunnah, pahala. Gitu kan, sudah bau mulutnya enak, maka pahala. Gitu kan. Maka Aisyah berkata, aku mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda ingin menggunakan siwak itu? Nabi SAW memberikan isyarat dengan kepalanya. Lalu Aisyah pun mengambil, kemudian memberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW masih melihatnya, sulit beliau mengucapkan kata-kata ini akhir, sebelum meninggal dunia, gitu ya. Beliau melihat saja ke siwak itu. Aisyah mengatakan, aku menyangka beliau ingin aku melunakkan, jadi ujungnya itu dilunakkan supaya bisa dipakai. Maka aku berkata, ya Rasulullah, apakah Anda ingin saya lunakkan? Kata Nabi, karena Nabi SAW memberikan isyarat, iya, ya. Maka Aisyah pun melunakkan, lalu dipakailah oleh Nabi SAW di gigi beliau. Sebelum meninggal masih menggunakan itu. Mandinya ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Siwak dianjurkan untuk dipakai. Belum lagi kita membahas hadis-hadis yang lain yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Baihaqi yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW seringkali menyuruh istri beliau meletakkan serbuk yang wangi dari negeri Syam itu di seluruh tubuh beliau, dari pangkal leher sampai ke kaki beliau. Kalau kita sekarang mungkin bedak atau apalah ya, mungkin kalau di ketiak ada dipakai roll on, ada body splash, apalah namanya sekarang. Intinya kita pakai wangi-wangian tersebut selama tidak ada kandungan-kandungan yang haram di situ, maka bisa dipakai mewangikan tubuh. Kecuali wilayah atau daerah kemaluan beliau yang beliau letakkan sendiri. Yang beliau letakkan sendiri. Berarti Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari tubuhnya semuanya, gitu kan? Kemudian dikatakan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW paling gemar membasahi rambutnya dengan minyak wangi SAW. Sampai kadang-kadang saking banyaknya beliau letakkan minyak wangi di atas kepalanya, itu sampai ada yang netes-netes di dahi beliau karena banyaknya dibasahkan rambutnya dengan minyak wangi. Kalau kita mungkin sekarang bisa pakai sampo, gitu kan, mungkin minyak rambut. Kita tahu juga hadis tentang sholat Jumat, bahwasanya kata Nabi SAW apa? Siapa yang bersuci di rumahnya, ya, sebaik mungkin mandi, sebaik mungkin menggunakan bajunya yang paling baik, menggunakan minyak wangi yang terbaik di rumahnya. Gitu kan? Jadi ada anjuran masalah itu. Kemudian dia meletakkan minyak di rambutnya. Di sini ulama hadis mengatakan adalah minyak yang wangi. Mungkin kalau kita sekarang apapun minyak yang bisa rambutnya supaya rapi hari Jumat tidak berantakan. Kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, maksudnya sholat tahiyat masjid. Kemudian dia duduk dekat imam dan dia dengarkan khatib pada saat menyampaikan khutbah. Lalu kemudian dia ikut sholat Jumat kecuali dosanya yang telah lalu diampuni. Bayangkan ya, menggunakan baju bersih, semuanya kebersihan nih. Menggunakan baju bersih, menyisir rambut dengan rapi, meletakkan wangi-wangian di situ, mengenakan minyak wangi di badan, mandi yang bersih, berwudu yang sempurna, kemudian datang dengan baju yang terbaik tadi ke masjid, itu dapat pengampunan dosa. Artinya apa? Memang kita disuruh rapi dan bersih. Memang kita disuruh rapi dan bersih dalam agama Islam. Berhubungan dengan masalah kebersihan dan kerapian ini juga, kalau saya bahas dari rambut misalnya, rambut ini dianjurkan seseorang memeliharanya, memelihara, kecuali dalam umroh dan haji. Umroh dan haji dianjurkan apa? Gundul. Kalau lihat kepala saya sekarang gundul karena baru umroh kemarin. Disunnahkan gundul. Dan alhamdulillah kemarin, ini bukan masalah riya, bukan riya ya. Tapi kalau ada nikmat Allah yang bisa kita sebutkan menjadi motivasi bagi orang, itu dibolehkan. Fa'amma bi nikmat rabbika fahaddits. Ada berapa puluh orang yang umroh sama saya, subhanallah, ada jaksa, ada polisi, ada jenderal. Awalnya mereka enggak pernah gundul seumur hidup. Begitu dia masuk ke tempat cukur, saya motivasi. Nabi SAW bersabda, bapak-bapak sekalian, semoga Allah merahmati orang yang gundul khusus untuk haji dan umroh. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang cukur saja. Kata Nabi SAW dua kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Artinya gundul saja kalian. Lalu berkata lagi para sahabat yang tidak mau gundul, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang cukur? Nabi doakan tiga kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Tiga kali didoakan. Nanti yang keempat kali sahabat itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang cukur? Kata Nabi SAW, juga semoga Allah rahmati orang yang cukur. Artinya boleh cukur, tapi afdalnya gundul. Alhamdulillah, akhirnya sekian puluh orang gundul semua. Setelah melihat saya keluar dari tempat cukur gundul, oh Ustaz gundul, berarti kita gundul semua. Gundul semua. Setelah gundul, baru mereka sedikit ada yang mungkin ada beberapa orang yang sempat kecewa seakan-akan kaget nanti dinilai negatif di Indonesia. Saya bilang, Pak, gak usah ragu. Kalau orang gundul karena kriminal, wajar malu. Kalau gundul pulang dari haji dan umroh, itu harusnya bangga. Gitu kan? Dari mana kita bisa tahu? Mungkin Allah SWT berikan pahala. Ini mungkin ya. Insya Allah. Allah berikan setiap helai rambutnya itu satu pahala. Allahu a'lam. Saya tahu teman saya di Madinah, ya, ini kebetulan adiknya Dr. Sulaiman Rahili yang biasa beliau datang dengan teman-teman Roja yang tablik akbar di Istiqlal biasanya. Adik kandungnya itu teman dekat saya, sahabat dekat saya dari masih kuliah dulu, sama-sama selalu. Sampai sekarang beliau juga sudah dokter, masya Allah, namanya Muhammad, gitu kan. Beliau, saya ingat betul waktu saya masih SMA, masih S1, sama-sama jalan, selalu rambutnya dibiarin gondrong sama dia. Dan kapan dia cukur? Kalau dia sudah 3 bulan udah panjang rambutnya, umroh. Dia gak cukur biasa ke tukang cukur. Sekalian umroh, sekalian gundul, dibiarin tumbuh lagi. Gitu kan. Dan perlu antum tahu ya, ini rahasia buat kita laki-laki saja ya. Yang di belakang gak boleh dengar ya. Laki-laki yang sering gundul itu, kalau dalam umroh ya, dan haji ini. Ulama mengatakan hikmah-hikmah. Sebenarnya juga selain itu, kalau antum merasa terganggu, di kepala ada masalah, gundul saja. Orang yang sering gundul itu rambutnya subur. Kalau laki-laki, makanya hikmahnya dianjurkan untuk gundul. Tapi ini berhubungan dengan masalah umroh dan haji. Kalau di luar umroh dan haji, maka dianjurkan untuk dipelihara. Pelihara rambut itu. Kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karuniai rambut, maka sebaiknya dia menjaganya, merawatnya. Bolehkah seseorang memanjangkan rambutnya? Boleh. Tapi dia rapikan, dijaga. Nabi SAW kadang-kadang sampai luma atau jumma, sampai kuping atau sampai pundak, beliau biarkan, gitu kan. Jadi ini bukan mengikuti orang-orang yang tidak benar, tapi Nabi SAW begitu. Cuman diimbangi antara panjangnya rambut dengan panjangnya jenggot. Karena Nabi SAW rambutnya panjang sampai ke pundak dan jenggotnya panjang sampai ke dada. Dalam hadis sahih dikatakan seperti itu, gitu kan. Jadi ini beberapa hal yang berhubungan dengan masalah rambut. Kalau perempuan memang dianjurkan. Saya sarankan kalau ada akhwat kita di belakang sana yang suka dengan rambut pendek, mulai malam ini harus berubah. Karena memang dianjurkan sekali ya, laki-laki dan perempuan merawat rambut, dan ciri khas para sahabiat Nabi, gitu kan. Insya Allah mungkin kalau selesai tablik akbar tentang sahabat, Allah masih berikan umur, kita akan bahas tentang sahabiat. Itu memang ciri khas mereka adalah mereka memelihara rambut, karena Nabi SAW menyuruh mereka memelihara rambut, gitu kan. Jadi memanjangkan rambut sunnah Nabi SAW. Kemudian kita masuk ke masalah mata. Ini yang ada hukum-hukum syar'i ya. Alis misalnya, alis kan dilarang dalam Islam untuk dicukur, gitu kan. Tidak boleh dicukur, tidak boleh ditato, boleh dicabut kecuali dalam keadaan darurat. Misal memang ada orang bulu alisnya terlalu tebal sampai turun ke matanya. Dia berusaha sudah rapikan tidak bisa, maka itu berbeda. Ulama mengatakan ini beda kasusnya. Tapi kalau dalam kondisi tidak ada masalah, maka tidak boleh dikerok, tidak boleh dicabut tanpa ada udzur syar'i ya. Ya tidak dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, ini umumnya banyak laki-laki atau perempuan yang lakukan, wanita yang mengerok alisnya. Mata dianjurkan untuk menjaga. Di antaranya teman-teman kalau belum tahu, gunakan di mata itu celak yang bernama ismet. Sudah pernah dengar belum? Hah? Kok pada diamin? Laki-laki boleh pakai celana gak? Hah? Bapak-bapak? Kok cuma ngangguk-ngangguk saja? Ragu? Gak apa-apa, saya gak siapin cambuk kalau salah. Jadi boleh, malah sunnah Nabi SAW. Menggunakan celak di mata itu sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Di Indonesia kan persepsinya hanya untuk perempuan, sebenarnya tidak. Tapi antum fokus, anda fokus mencari celak namanya ismit. Kalau ada lagi umroh, tulisannya itu hamzah, tha, mim, dal. Ismit. Ismit ini ada dua macam, ada merah, ada hitam. Ada merah, ada hitam. Perhatikan fadilahnya orang pakai ismit. Kata Nabi SAW, pakailah ismit itu. Karena dia akan melebatkan bulu mata dan menguatkan pandangan mata seseorang. Memang begitu fadilahnya, gitu kan? Dan Nabi SAW sering menggunakan ismit. Ini saya lihat sebentar sudah menyebar mau cari ismit ya. Gak ada masalah, sunnah Nabi SAW. Kemudian juga tidak boleh memotong bulu mata, dibiarkan. Kalau kita ke telinga, Allah alam, saya belum menemukan dalil khusus masalah telinga. Tapi masalah hidung dengan tenggorokan kita sudah tahu ada tadi madmadah dan istinsyak serta istinthar. Berkumur-kumur yang kuat dan dibersihkan pada saat wudu, memasukkan air yang kuat kemudian mengeluarkan dengan kuat. Itu juga termasuk ya. Tentu mungkin kita sudah libatkan, sebagian ulama mengatakan kuping itu juga umumnya ya orang bersihkan pada saat dia membutuhkannya. Kemudian masuk ke dalam masalah mulut seseorang, kita sudah bahas tadi masalah bagaimana merawat gigi dengan siwak, menjaga bau mulutnya. Sedikit saya akan hubungkan di sini, kalau laki-laki, dan ini bahasan kita, disunnahkan untuk mencukur kumisnya atau memotong kumisnya dengan rapi sampai tipis atau dia menghabiskan sama sekali. Dia menghabiskan sama sekali. Insya Allah mungkin setelah sholat isya, sebelum tanya jawab, saya akan bahas dan saya akan bacakan ya dari tulisan beberapa ikhwah yang jazahumullah khair mengumpulkan tentang masalah itu, pendapat ulama tentang masalah kumis. Ya, mana yang pendapat khilaf antar ulama, apakah dicukur habis atau cuma dirapikan, itu akan kita bacakan insya Allah nanti setelah sholat isya. Tapi yang jelas tidak boleh memelihara kumis bagi laki-laki, membiarkan sampai tebal, itu tidak boleh. Itu yang jadi bahasan kita. Kata Nabi SAW di dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dan ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, yang berbunyi, man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Siapa yang tidak memotong kumisnya, maka bukan dari golongan kami. Nah, kata-kata memotong ini ada beberapa lafaz hadis. Ada di sini ya'khud dan ada yang lain, lafaz-lafaz yang lain, jaz. Ada beberapa lafaz hadis, ada 5 macam lafaz hadis. Ada yang bermakna mencukur, ada yang bermakna mencukur habis, ada yang bermakna memotong tipis. Tapi nanti akan saya bacakan insyaallah khilaf di antara ulama. Tapi disepakati ulama, kalaupun ada orang yang ingin menipiskan kumisnya, tidak boleh dia biarkan menutupi garis bibirnya. Ya, garis bibir. Nanti akan saya bacakan khilaf di antara ulama masalahnya. Tapi bagian daripada dosa besar di sini Imam Madzhabi mengatakan, enggak apa-apa, sebentar muadzinnya tolong, tunggu sebentar. Jadi bagian daripada dosa besar bagi Imam Madzhabi pada saat seorang muslim sengaja memelihara kumisnya dibiarin tebal. Kenapa? Karena ada lafaz hadis ini yang berbunyi falaisa minna. Ingat, apa kategori orang yang masuk dosa besar di awal bahasan kita? Kalau ada ancaman Allah di perbuatan itu, misal ada laknat, ada murka Allah, diancam masuk neraka, kena azab kubur, atau sabda Nabi bukan dari golongan kami, bukan dari kaum muslimin. Hadis yang lain, khaliful majus waffirul liha wa ahfus syawarib. Bertolak belakanglah kalian dengan orang majus, biarkan jenggot itu memanjang dan potonglah kumis kalian. Saya tutup dengan hadis ini. Hadis muttafaqun alaihi ini sebenarnya ada 2 orang dari utusan Raja Persia datang kepada Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kumis mereka itu panjang dan melingkar di sebelah pipi kanan kiri mereka. Maka pada saat itu Nabi dan mereka memotong jenggot mereka. Maka kata Nabi SAW waktu melihat, ah, wah, gitu kan. Ada apa kalian ini? Siapa yang menyuruh kalian berpenampilan seperti ini? Kata mereka, Tuhan kami, bukan cuma raja. Dia anggap dulu Kisra itu Tuhan mereka. Tuhan kami Kisra. Kata Nabi SAW, sungguh buruk yang telah diajarkan kepada kalian. Tapi aku diajarkan oleh Tuhanku untuk menghabiskan, mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Dan membiarkan jenggot. Nanti akan kita lebih panjang bahas, mungkin beberapa menit saya akan bahas tentang khilaf diantara ulama tentang bagaimana merapikan, mencukur habis atau membiarkan sebagiannya, Allah alam. Dan sedikit juga akan saya titik beratkan tentang kebersihan yang lain sampai ke telapak kaki seseorang. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong masalah asuransi, bank konvensional, gak ditanya lagi ya. Ini udah 770 kali saya bahas. Maksudnya saking banyaknya itu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi subhanallah, sebelum sholat sempat terlintas, saya sempat mengatakan tadi kalau telinga belum saya temukan ya dalil yang menyebutkan tentang masalah membersihkannya secara khusus. Tapi saya tadi terlintas waktu wudu, sebenarnya ada dalil yang menjelaskan masalah membersihkan kuping, gitu kan? Jadi memang telinga pun pasti ada, berarti tidak luput seluruh anggota tubuh, gitu ya, seluruh anggota tubuh. Kemudian sebelum membahas apa yang saya janjikan tadi, pendapat atau khilaf ulama tentang masalah kumis, ya, apakah dicukur habis atau dipotong sebagian. Kalau jenggot sudah jelas, ya, ulama mengatakan diwajibkan untuk dipelihara bagi laki-laki. Ya, tentu ini tidak melihat terlepas daripada atau keluar darinya orang-orang yang punya udur, memang tidak tumbuh misalnya. Tapi kalau bisa tumbuh maka wajib baginya untuk memeliharanya. Kemudian sebelum kumis, ya, saya bahas tadi, saya bilang kita turun lagi ke anggota tubuh. Kita tahu ketiak seseorang juga dianjurkan untuk dicukur buluhnya. Kemudian kemaluan juga seperti itu. Ya, ulama mengatakan mencukur bulu di daerah-daerah yang pekah seperti ini, kumis yang sering mungkin ada hirupan udara dan mengeluarkan hasil pembakaran dari tubuh, dari hidung, maka akan sering menimpa daerah kumis. Kemudian kita tahu ketiak dan kemaluan adalah tempat yang lembab, dan itu memang hikmah yang luar biasa dari dalam syariat adalah dianjurkan untuk mencukur rambut dari tempat-tempat ini. Dan tumbuhnya itu, ya, ulama menyerincikan, tentu ini ijtihad para ulama, mengatakan karena memang tempat itu lembab. Umumnya di luar manusia pun kalau tempat itu sering lembab, sering ada jamur, sering tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Jadi memang tumbuhnya bulu ketiak, bulu kemaluan dan wilayah kumis ini biasanya kena adanya kelembapan yang ada di sekitar situ. Maka dianjurkan untuk mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Kemudian juga kemaluan dianjurkan untuk dikhitan, untuk membersihkan kemaluan tersebut. Tentu ada bahasan sendiri masalah hikmah daripada dianjurkannya berkhitan. Kemudian kaki juga kita tahu dianjurkan untuk dibersihkan pada saat berwudu. Begitu pula pada saat mandi disuruh membasuh seluruhnya. Dan tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana dalam Islam ada mandi wajib dan ada mandi sunnah. Tolong ikhwan dan akhwat, pertanyaan jangan keluar dari tema masalah kumis dan jenggot serta kebersihan. Setuju ya? Dan jangan tanya lagi bank konvensional, ustadz kerja bagaimana, asuransi bagaimana, terulang-ulang terus. Juga sama satu hal, ustadz saya mau nikah tapi jodoh saya bagaimana, ini sudah berulang-ulang kita jawab. Ya, dan ini kadang-kadang subhanallah kalau pertanyaan di luar tema nanti akan membuyarkan atau minimal mengurangi informasi yang sudah antum dapat sebelumnya, gitu kan? Makanya bertanya di tema. Baik, saya akan bacakan sekarang berhubungan dengan masalah mencukur kumis ini. Ini bisa dilihat di dalam Salafi UMS, ya, menebarkan mutiara sunnah. Ditulis ini bagaimana mencukur kumis sesuai dengan sunnah. Si penulis mengatakan mencukur kumis adalah satu dari 5 hal fitrah yang harus dijaga oleh seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi dari jalan Aisyah radhiyallahu anha bahwa 10 dari kategori sunnah fitrah. 10 dari kategori sunnatul fitrah atau sunnah-sunnah yang diusung oleh Nabi SAW. Riwayat yang lain menyebutkan 5. Saya sebutkan dulu riwayat yang lima. Kata Nabi SAW, lima fitrah yang harus dijaga oleh seorang muslim. Berkhitan, mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan, mencukur atau mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Dan memotong kuku. Ini hadis yang menjelaskan tentang lima hal dasar yang dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Kalau hadis Aisyah, itu adalah 10. 10 ini dikatakan adalah memelihara jenggot, menggunakan siwak, memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak tadi, memotong kuku, membasuh lipatan-lipatan jari jemari atau anggota lainnya yang berlipat, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja, membersihkan diri dengan air, kemudian berkumur-kumur atau dikenal dengan madmallah, istinthar, mengeluarkan air dari hidung, ya pada saat tadi. Ini semua masuk dalam sunnah fitrah. Beliau mengatakan di sini, dan tidak boleh membiarkan bulu-bulu tersebut lebih dari 40 hari. Maka mencukur kumis, secara khusus kita bicara masalah kumis, adalah sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sebab itu Rasulullah SAW tercinta bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi dari sahabat Zaid bin Arqam. Tadi yang kita sudah sebutkan hadisnya, di mana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mengambil dalam kurung mencukur sebagian dari kumisnya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Atau terjemahan yang lain, barang siapa yang tidak mencukur kumisnya, ya tidak dikatakan sebagian, maka dia bukan dari golongan kami. Beliau juga dalam hadis yang hasan dikeluarkan Imam Tirmidzi sallallahu alaihi wasallam dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menipiskan atau mencukur sebagian kumis, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kekasih Allah Ibrahim alaihissalam telah melakukannya. Hikmahnya banyak sekali mencukur kumis. Yang terpenting adalah meraih, yang pertama meraih dan mengamalkan sunnah, pahala. Artinya ada manfaat secara duniawi atau tidak, secara manusiawi atau tidak, tetap saja dia menjalankan sunnah. Yang kedua memudahkan ketika makan dan minum. Artinya tidak perlu ada yang nyangkut-nyangkut dari makanan, ya, dan minum. Yang ketiga menghilangkan kotoran-kotoran, ya. Menghilangkan kotoran-kotoran mungkin pada saat orang sedang sakit, bersin, tertinggal sesuatu, bekas makanan dan seterusnya. Ini bisa tertampung di situ dan itu bisa dihilangkan dengan menghilangkan kumis tadi. Yang keempat memperindah penampilan seorang laki-laki karena memang Allah itu menyukai keindahan. Sedikit saya tambahkan untuk poin keempat ini adalah hadis Bukhari di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan di janggutnya. Kalau kumis memang biasanya masih umum, ada perempuan juga yang tumbuh. Ya, kalaupun perempuan tumbuh itu dianjurkan untuk mencukur, ya. Di sini yang perlu saya titik beratkan adalah beliau mengatakan perselisihan ulama tentang batasan-batasan dalam mencukur kumis sebagai berikut. Sekaligus pendapat yang dianggap lebih adil, maksudnya yang tengah-tengah menurut penulis, ya. Yang pertama, mazhab pertama atau pendapat pertama adalah pengikut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, penduduk kota Kufa di Irak. Kemudian Muhammad bin Ajlan, Nafi', bahwasanya yang sesuai dengan sunnah adalah mencukur habis sampai bersih dan itu adalah afdal. Tetapi dibolehkan menipiskan. Dibolehkan menipis tapi tetap lebih afdal mencukur habis. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat pertama tentang mencukur habis kumis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, kemudian At-Tahawi juga menyebutkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, juzzu, ya, juzzu syawarib. Juzzu di sini bisa berarti khilaf di antara ahli bahasa. Juzzu itu apa artinya? Apakah mencukur habis atau hanya mengambil sebagiannya? Tapi kalau kita kembali kepada pendapat umumnya ahli bahasa, juzzu itu artinya menghilangkan sesuatu, seperti kalau stiker itu dicabut, gitu kan? Ya, bisa ada bekasnya, bisa enggak, Allahu alam. Lalu dikatakan Nabi SAW bersabda, juzzu atau tadi ya, bersihkan kumis itu, biarkan jenggot selisihi orang-orang Majus, Majus penyembah api. Dia mengatakan di makna juzzu di sini adalah mencukur habis sampai nempel ke kulit, sampai nempel ke kulit. Ini dalil yang pertama, hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Hadis yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan secara muallak. Maksudnya memang beliau letakkan di bukunya, gitu kan? Tapi tidak disebutkan secara khusus sanadnya. Biasanya kalau dikatakan muallak ini disebutkan di footnote sebagai tambahan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan dengan lafaz pemastian bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mencukur kumisnya sampai kelihatan putih saking bersihnya. Dan Abu Salamah juga diceritakan oleh bapaknya bahwasanya ia melihat Ibnu Umar mencukur kumisnya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Dalil yang ketiga adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan, kata beliau di sini ya, riwayat dari jalan Abdullah bin Abi Uthman. Ia berkata, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mencukur kumis yang atas maupun bawah. Maksudnya dianggap ini kumis, ini juga kumis. Di bawah bibir ini juga dianggap kumis. Jadi bagian atas dan bagian bawah bibir semuanya dipotong, dicukur. Ini pendapat pertama memiliki tiga dalil, hadis riwayat Muslim, Ahmad, Bukhari secara muallak dan Ibnu Jarir yang menyebutkan tadi. Mazhab yang kedua, pendapat kedua adalah mazhab kedua dari Al-Malikiyah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, dan juga pendapat ulama-ulama kota Madinah di antaranya Salim bin Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab, kemudian Urwah bin Zubair, Ja'far bin Zubair, begitu pula dengan Al-Hasan Basri, Ibnu Sirin, Atha, Al-Layth, hanya menipiskan dan melarang mencukur habis. Bahkan Imam Malik mengatakan mencukur habis di sisi saya adalah sama dengan mutilasi. Dan beliau mengatakan juga sebagian diceritakan oleh Asy-Syu'bi bahwasanya Imam Malik menggambarkan itu adalah perbuatan bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya di sini bid'ahnya ini bid'ah dari sisi bahasa ya. Tidak umum mencukur habis kumis bagi Imam Malik. Jadi di sini bukan beliau maksudkan bid'ah itu berarti mungkar, berdosa kalau mencukur habis, bukan itu maksudnya. Dalil-dalil pendapat kedua ini adalah yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Imam Muslim juga, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan lain-lain, termasuk sunnah fitrah yang 10 di antaranya qassu syawarib. Kata-kata qass, qaf dengan sad di dalam hadis ini jelas adalah memotong. Qas itu memotong menggunakan gunting. Beda dengan tadi hadis yang sebelumnya pendapat pertama, juzzu atau juzzu itu artinya menghabiskan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya hanya menipiskan saja kumis. Kemudian dalil yang kedua hadis Zaid bin Arqam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dijadikan radhiyallahu anhum ajmain dijadikan dalil oleh mazhab yang pertama, tapi mereka memaknakan min dalam lafaz hadis berarti di sini adalah sebagian, bukan semuanya. Jadi hadis tadi yang dijadikan pegangan oleh pendapat pertama itu dimaknakan oleh pendapat kedua adalah mencukur dan bukan mencukur habis. Yang ketiga hadis yang dikeluarkan oleh Bazzar dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang kumisnya panjang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ambilkan untukku pemotong sejenis gunting dan siwak. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan siwak di pinggir bibir atas beliau, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mencukur yang lewat atau melebihi bagian atas, berarti tidak mencukur habis. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan praktek meletakkan kayu siwak di atas bibirnya, lalu kemudian memotong kumis tersebut, tidak membiarkannya sampai melebihi garis bibir. Ini hadis yang ketiga dikeluarkan oleh Bazzar, tapi tidak disebutkan sini tentang kesahihannya. Hanya dikatakan begitu. Yang keempat Al-Baihaqi dan meriwayatkan dari jalan Syarhabil bin Muslim Al-Khawlani, ia berkata, aku melihat 5 orang sahabat Nabi menipiskan kumis mereka. Abu Umamah Al-Miqdam bin Ma'di, Yakrib, Utbah bin Hawn As-Sulami, Al-Hajjaj bin Amir, dan Abdullah bin Bishr. Jadi ini riwayat disebutkan oleh Baihaqi, tapi di sini juga tidak disebutkan tentang kesahihannya. Yang kelima, hadis yang dikeluarkan Imam Malik dari Zaid bin Aslam bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila beliau marah, beliau memelintir kumisnya. Begitupun Al-Baihaqi meriwayatkan, ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab tidak mencukur habis. Tapi sama seperti saya bahasakan tadi, tiga dalil dari pendapat kedua tidak disebutkan tentang kesahihannya. Sementara tiga dalil dari pendapat yang pertama semuanya jelas diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Pendapat yang ketiga, mazhab yang ketiga menurut penulis Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat lain. Imam Ahmad tadi punya pendapat pertama ya, mencukur habis. Ibnu Jarir juga menyebutkan menurut di sini penulis bahwasanya pendapat ketiga ini memilih antara mencukur habis dan menipiskan sesuai dengan pilihan dia. Yang mana dia rasa lebih enak, dia boleh melakukannya. Kemudian Ibnu Jarir ya, berpendapat di sini bahwasanya sunnah telah menunjukkan kedua perkara, cukur habis atau tipiskan, dan tidak ada pertentangan sebenarnya pada hakikatnya. Kemudian kata beliau, lafaz al-qas menipiskan telah thabit atau sahih dalam hadis Aisyah, Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Begitu juga lafaz al-ihfa atau disebutkan dengan cukur habis telah thabit dan sahih dari hadis Bukhari Muslim. Maka perkaranya adalah pilihan, kata beliau. Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini, maka beliau menjawab kurang lebih ya terjemahannya, kalau dicukur habis enggak masalah, dan kalau ditinggalkan dengan cara ditipiskan juga enggak mengapa. Kemudian Syekh Abdul Wahhab Abu Salam merajihkan pendapat dari mazhab ketiga ini di dalam kitab fikhi beliau Berpakaian dan Berhias, wallahu a'lam. Jadi ini mungkin perlu teman-teman yang sudah terbiasa hadir di pengajian saya mungkin tahu. Kalau yang baru hadir mungkin saya beritahukan, saya termasuk punya ciri khas yang saya sengaja sendiri lakukan di pengajian saya. Saya tidak pernah fokus ke satu pendapat. Saya selalu melihat, berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut dan saya angkat di tengah-tengah umat, sehingga umat ini bisa memahami dan bisa memilih mana yang paling sahih menurut mereka. Karena kadang-kadang subhanallah, ada ikhwa-ikhwa yang baru nuntut ilmu. Saya juga termasuk orang-orang yang baru, masih baru menuntut ilmu, saya dan Anda sekalian masih menuntut ilmu. Tapi ada teman-teman kita yang baru hadir beberapa di majelis ilmu, sampai masalah mencukur kumis ya, tipiskan dan mencukur habis ini menjadi satu perbuatan yang besar bagi dia, gitu kan? Jadi seperti sudah satu pelanggaran, kalau yang pegang pendapat kedua kalau cukur habis ini berarti pelanggaran, tinggalin kumisnya walaupun sedikit, seakan-akan orang itu buat salah. Yang pegang pendapat cukur habis, kenapa tidak dicukur habis, dibiarin begitu, diolok-olok temannya. Padahal sebenarnya ini cuma sunnah. Gitu kan? Ini sunnah Nabi SAW. Artinya yang tidak boleh adalah membiarkan sampai menutupi bibir, sampai tebal, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita membiarkannya tipis, rapi, dijaga, mencukur habis, semua adalah sunnah Nabi SAW. Tentu ini ada teman-teman kita juga para duat di Indonesia yang saya lihat coba mengangkat pendapat-pendapat, ada yang bercenderung dengan pendapat kedua, pendapat pertama, Allahu a'lam. Kalau saya tetap kembali kepada pendapat yang hampir serupa dengan penulis tadi, kita buka pintu ini selebar-lebarnya. Artinya kalau orang memang merasa dia menganggap dia perlu punya kumis yang tipis dia pelihara, ya silahkan saja, gitu kan. Apalagi kalau istrinya minta, kesian, gitu kan ya, minta pelihara kumisnya. Ada juga istri gak suka orang punya kumis, gitu kan. Jadi dia minta suaminya cukur, alhamdulillah dua-duanya sunnah, enggak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah permasalahan yang besar. Saya sudah angkat khilaf di antara ulama, saya sudah sebutkan dalil-dalilnya, jangan bertengkar gara-gara cukur atau tidak atau ditipiskan kumis itu. Kecuali kalau orang sengaja memelihara dengan tebal, ini yang dilarang. Baik, saya masuk ke pertanyaan Pak Ustadz, apa pandangan Pak Ustadz tentang perang Yaman saat ini? Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu kan? Jelas. Sunni itu siapa yang mengikuti sunnah Nabi? Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah, yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah.

Gak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isya langsung, atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, Masya Allah, nanti malamnya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ingatin temannya, pasti. Atau ngomongannya tentang apa? Kayak majelis ilmu seperti ini, kita 2 jam, 3 jam tuduk, apa yang kita bicarakan? Qala Allah, qala Rasul, kisah orang saleh, tulisi pendapat para ulama, ada kenikmatannya, gitu kan? Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini, nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu, atau mungkin hari Senin ada ustaz ini loh di masjid ini, oh ada ustaz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada sidi-sidinya ustaz Khalid loh di situ, ada ceramahnya si ustaz fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Emang begitu. Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka. Apa hukum jual beli dalam asuransi? Tidak saya jawab. Masya Allah, ini berapa lama dikarang ini. Saya pernah mengalami kejadian ketika sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk. Saya sedang bahas kumis, ya. Bukan sholat jamaah, bukan yang lain, jemaah sekalian, tolong ya. Nanti ke depannya ini kalau saya bahas poin apa, tanya di situ. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, kita tutup, nggak masalah. Jadi bawa pulang ilmu itu penuh. Ini kalau nggak sebentar antara tadi khilaf masalah kumis, masuk masalah asuransi, masuk masalah bank, masuk masalah istiqomah, masuk masalah macam-macam. Sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk satu rakaat. Jadi seharusnya saya menambah satu rakaat lagi untuk mengganti satu rakaat yang tertinggal. Tapi saat itu imam lupa akan rakaatnya dan apa ini, tambahan satu rakaat sehingga totalnya ada 5 rakaat yang dilaksanakan. Yang saya ikuti 4 rakaat imam tersebut. Pertanyaannya, sudah genapkah rakaat sholat duhur saya atau perlu menambah satu rakaat lagi karena imam lupa akan rakaatnya sehingga tidak dianggap? Kalau Anda sholat berjamaah dengan imam, maka mengikuti imam walaupun imam itu salah. Gitu kan? Jadi misal begini, imam di rakaat ketiga atau di rakaat keempat sholat duhur, dia lupa kalau itu rakaat keempat, dia enggak tahiyat terakhir, dia tetap berdiri, dia lanjut ke rakaat kelima. Makmum bilang subhanallah, dia enggak mau tahu. Allah alam imamnya tuli atau enggak, tapi yang jelas dia enggak mau tahu. Atau mungkin dia yakin dia benar, kadang-kadang begitu kan. Kira-kira makmumnya buat apa? Duduk salam? Enggak. Ikut berdiri, gitu kan? Jadi dia ikut berdiri, kemudian dia sholat, ya, dia ikuti imam. Kalau dalam kasus kita lagi sholat bersama, kalau misalnya kejadiannya seperti akh tadi, dia masuk rakaat kedua imam di sholat duhur, ternyata imamnya sholatnya 5 rakaat, dia lupa, dan berarti si makmum sudah sholat 4 rakaat. Bolehkah dia salam bersama imam atau dia tambah satu rakaat? Khusus dalam masalah ini dikatakan mereka atau dia salam bersama imam. Karena dia sudah tahu kalau jumlah rakaatnya 4. Dia sudah tahu dan memang bukan dia ikut dari awal bersama imam. Beda hukumnya. Ini Allah alam yang saya ketahui.